السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab rahimahullah, sampai pada ucapan beliau, وَقَوْلُهُ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ. Ucapan beliau masih membahas tentang hadis مَنْ رَأَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Disebutkan ucapan Nabi SAW di akhir hadisnya, ketika orang mengingkari dengan hatinya, beliau berkata, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Yadullu ala anna al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar min khusalil iman. Ini menunjukkan bahwasanya memerintahkan pada yang baik, mencegah dari yang munkar, merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan. Dan juga membenarkan apa yang dikatakan oleh seluruh imam-imam Ahlus Sunnah secara ijma', bahwa al-amal minal iman. Raddan ala man, bantahan kepada siapa? Kepada Murji'ah yang tidak menganggap amalan termasuk iman, sehingga mereka berkata, siapa yang sudah berikrar dengan yakin cukup, maka semua amalannya gak berkait dengan imannya. Sehingga imannya kayak amalnya kayak apapun, dia tetap mukmin kamilul iman, tetap beriman dengan sempurna, iman gak terpengaruh dengan amalan, walaupun berbuat maksiat sebesar-besar maksiat. Ini bukan kesalahan kecil. Sampai-sampai para imam-imam mendatangi tokohnya, kemudian berkata, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang membunuh bapaknya sendiri, menzinai ibunya sendiri, bahkan minum khamr dari batok kepala bapaknya, apakah imannya tetap sempurna? Tokoh tadi berkata, menurutku tetap sempurna, gak berkait dengan amalan. Maka para ulama yang tiga tadi, di antaranya Imam Tsauri rahimahullah, menyatakan, wallahi wajhi min wajhika haram, sungguh wajahmu dan wajahku haram, aku gak mau lihat lagi wajahmu. Yang satu menyatakan, wallahi la yudhulluni wa iyaka saqfun abada, sungguh gak lagi aku mau bersamamu dalam satu atap selama-lamanya, illa al-masjid, kecuali masjid. Yang ketiga berkata, ma ukallimuka abada, aku enggak akan lagi berbicara dengan kamu selama-lamanya. Ini murjiah yang seperti ini, murjiah yang paling ringan, yang menyatakan cukup ucapan dengan i'tiqad saja, amalan enggak masuk. Yang paling ringan, tapi lihat para ulama menyikapinya. Apalagi yang menyatakan cuma ikrar saja cukup, walaupun enggak yakin, tetap mukmin. Apalagi yang sebaliknya, cukup yakin saja, eling, walaupun belum ikrar. Sehingga menurut murjiah yang ekstrim ini, mungkin orang-orang di agama lain yang mendengar tentang Islam dan yakin itu benar, sudah mukmin, walaupun belum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu sudah lebih-lebih lagi. Apa di antara dalilnya ini? Rasulullah SAW berkata, dzalika ad'amul iman. Itu selemah-lemah iman. Berarti amalan jelas berpengaruh dengan iman. Kalau berbicara ikrar ingkar munkar dengan tangannya, kalau dengan lisannya, imannya masih tinggi, masih kokoh. Tetapi kalau sudah dengan hati saja, pokoknya benci, ngomong gak berani, apalagi dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka dalika aw'aful iman, berarti imannya lemah. Fahada dalil ala anna al-amra bil ma'ruf an-nahya 'anil munkar min khusalil iman, menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar termasuk bagian dari iman. Wa yadullu ala anna man qadira ala khaslatin min khusalil iman wa fa'alaha kana afdal mimman tarakaha 'ajzan 'anha. Dan juga menunjukkan bahwa siapa yang mampu fi khaslatin, salah satu bagian dari bagian-bagian iman, dia mampu kemudian dia kerjakan, maka dia lebih afdal daripada orang yang meninggalkannya 'ajzan, karena tidak mampu daripadanya. Sehingga barakallahu fikum, kalaupun mungkin jadi udzur, saya tidak mampu karena begini karena ini. Ya enggak apa-apa, ada udzur dimaklumi, tidak dosa. Tapi urusan iman, kamu dibawa orang yang mengamalkan dengan berani. Itu maksudnya. Berarti mimman afdal mimman tarakaha 'ajzan 'anha. Maka disebut afdal karena dua-duanya fihi fadlun. Tapi kalau yang sengaja tidak mau mengingkari kemungkaran padahal dia mampu, sengaja-sengaja dia tidak mau merubahnya, bahkan dia ridho dengannya, maka itu dosa. Tidak lagi dibandingkan fadlunya, enggak lagi dibandingkan keutamaannya. Yang dibandingkan keutamaan, yang dua-duanya punya keutamaan. Ini dengan hati, aku enggak mampu dengan lisan. Ini dengan lisan, mampu. Maka yang ini lebih afdal daripada itu. Ini pelahu fadlun, ada keutamaan sedikit. Tapi lebih afdal adalah yang menegakkan dengan tangannya atau dengan lisannya. Wa yadullu ala dhalika aywa, dan menunjukkan hal itu juga ucapan Nabi SAW tentang hakun nisa, tentang urusan para wanita. Kata Nabi SAW, amma nuqsanu diniha, adapun kekurangan imannya perempuan, fa innaha tamkuthul ayyamul layali, mereka diam beberapa hari, beberapa malam tidak sholat karena haid. Yushiru ila ayyamil haid, isyarat kepada ayyamil haid. Ini hadis sesungguhnya ujung belakang dari hadis yang panjang, yang ketika Rasulullah menyatakan laisa, atau dikatakan naqsatun aqlin, apa wanya, tidaklah ada naqsat dinin wa aqlin yaghlibna ala aqwiya urijal aqwiya illa nisa. Apa wanya, wala atau wama. Atau kama qala Rasulullah SAW, atau sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisa hunaka nisa, begitu. Laisa hunaka naqsatu dinin wa aqlin yaghlibna 'ala ar-rijali al-aqwiya illa nisa. Enggak ada makhluk yang lemah akalnya dan lemah imannya tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang kokoh berani, kecuali para wanita. Ashad atau ashidda aqwiya, laki-laki yang kuat bisa kalah dengan perempuan. Padahal mereka nafsu satu dinin wa aqlin. Tiba-tiba ada perempuan yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa kami dibilang kurang agama, kurang akal, kurang iman? Kata Nabi, adapun kurangnya iman kalian adalah karena kalian pernah berhenti setiap bulannya tidak sholat, yaitu ketika haid. Itu berarti kurang iman. Ini juga dalil bahwa sholat termasuk iman. Yang sholatnya lengkap 30 hari tentu lebih sempurna imannya dari yang sholatnya hanya 23 hari kurang 7 atau kurang 8. Barakallahu fikum. Berarti sholat termasuk iman. Lebih lengkap imannya. Adapun kurangnya akal kalian adalah ketika kalian dijadikan sebagai saksi. Allah menyatakan rajulaini aw rajulun wa imra'atain, dua laki-laki atau kalau enggak ada satu laki-laki, dua perempuan. Menggantikan satu laki-laki, dua perempuan. Mengapa? Litudzakkira ihdahuma al-ukhra, agar yang satu bisa mengingatkan yang lain. Berarti separuh otaknya, separuhnya laki-laki. Laki-laki satu, perempuan harus dua. Laki-laki dua, perempuan harus empat berarti. Ini barakallahu fikum keadaan para wanita. Asyahid yang menjadi bukti dalam pembahasan kita adalah Nabi menyatakan amma nuqsanu diniha, adapun kekurangan agamanya karena mereka diam tidak salat selama sekian hari dalam satu bulan. Yushiru ila ayyamil haid, isyarat kepada hari-hari haid. Ma'a annaha mamnu'atun minas shalah, padahal tidak salatnya itu bukan karena sengaja. Iya, Pak, iya. Karena memang tidak boleh sholat. Ma'ana itu kita terjemahkan padahal. Bersama bahwasanya, kalau terjemah letter lah kan begitu. Bersama bahwasanya, maksudnya padahal mamnu'ah, padahal mereka dilarang untuk sholat. Mungkin para wanita akan bisa berkata, loh apa salah saya, mau sholat gak boleh? Mau sholat kan gak boleh. Tetapi itu lagi iman. Itu dari amalan. Amalan kurang, ya kurang iman. Iman ada di hati, di ikrar, di lisan, dan di amalan. Kalau amalannya kurang, otomatis imannya kurang. Ma'annaha mamnu'atun minas shalah, walaupun sesungguhnya mereka dilarang untuk sholat. Demikian pula, siapa yang yungkiru bi qalbihi, orang yang mengkiri dengan hatinya, ajzan karena tidak sanggup. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Dimaklumi, enggak dosa kali ya. Masya Allah. Allah arham rahimi. Tetapi urusan iman, berarti kau imannya kurang. Kenapa? Karena enggak ada amalan yang dengan lisannya atau dengan tangannya. Tapi hanya dengan hati saja. Kurang. Maka Nabi menyatakan, dzalika adhaful iman, lemah imannya. Wa qad ja'ala dzalika naqsan fi diniha. Nabi menjadikannya sebagai kekurangan pada agamanya. Fadalla ala anna man qadira ala wajibin wa fa'alahu, ini menunjukkan bahwa siapa yang sanggup atas satu kewajiban dan dia mengerjakannya, fahuwa afdal, maka dia lebih afdal dari orang yang tidak mampu dan tidak mengerjakannya. Maka al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'minul da'if, maka mu'min yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada mukminin yang lemah. Masalah kuat dan lemah kan kadang-kadang kita akan berkata itu khilafah. Diciptakannya lemah memang. Iya, tapi yang lebih kuat Allah lebih suka. Kenapa? Karena amalannya lebih banyak, amalan solehnya, dan dia lebih bisa menegakkan nahi munkar dengan tangannya, dengan lisannya, ila akhir. Mimman ajiz anhu wa tarakahu wa in kana ma'dzuran fi tarkihi, walaupun ketika meninggalkannya ma'dzuran, dapat udzur. Ini tidak dosa, ini namanya tidak mampu. Sama seperti orang yang sholat sunnah, yang mulail, tarawih, dengan duduk, boleh. Tapi dalam riwayat, dapat pahalanya separuh, setengah. Apa dia dosa? Tidak dosa. Boleh, boleh, silakan. Tapi yang berdiri lebih afdal, karena Allah menyuruhnya dalam Quran, qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah. Sedangkan dia tidak berdiri. Ini kakinya begini, dimaklumi, tidak dosa. Tetapi al-mu'minul qawi, mu'min yang qawi, khairun wa'ahab. Berarti harus kita obati, itu syar'i, Ustaz, syar'i. Dengan niat, pengen menegakkan lebih sempurna. pengen mendapatkan pahala lebih banyak, maka dia berobat, dia perbaiki dirinya, dia beri vitamin, dia beri ini segala macam, pengen kuat. Itu syar'i barakallahu fikum. Bukan berarti kita tidak boleh ngurus diri seperti kata sufi. Dia hanya katanya ibadah, dikir sampai dalam keadaan enggak ngurusin dirinya. Inna li jasadika alaika haqqun, kata Nabi. Sesungguhnya pada badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa qawluhu man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di antara kalian kemunkaran, yadullu ala anna al-inkara muta'alliqun birru'yah. Ini menunjukkan bahwa pengingkaran itu berkait dengan ru'yah, siapa yang melihatnya. Tidak melihat, maka dia tidak terkena kewajiban inkaru munkar. Walau kana masturan falam yarahu, kalau tertutup dan dia tidak lihat, walakin alima bihi, tetapi dia tahu. Fal mansusu an Ahmad, maka disebutkan secara nas oleh Imam Ahmad fi atsari riwayat, dalam kebanyakan riwayat, annahu la ya'rudu lahu, bahwa dia tidak perlu untuk menghadapi orang ini kalau tidak melihatnya, tidak terkena kewajiban. Apalagi beritanya tidak pasti. Tiba-tiba datang, kamu begini. Padahal perbuatannya tersembunyi. Tahu dari mana dia? Orang ini bukannya menerima nasihat, tapi bertanya-tanya. Kurang ada, siapa yang lapor? Dia akan marah sama istrinya, dia akan marah sama anaknya, dia akan marah sama teman dekatnya. Semuanya akan dia musuhi gara-gara kok bisa sampai kepada orang lain. Ini barakallahu fikum, Nabi menyatakan man ro'a, siapa yang melihat. Fal mansusu an Ahmad, kebanyakan imam, ucapan-ucapan nas-nas dari Imam Ahmad, beliau menyatakan tidak terkena kewajiban dan jangan kamu maju untuk mengingkarinya. Wa anahu la yufattish ala mastaraba bihi, dan tidak boleh memeriksa. Tufattish artinya memeriksa atau menyelidiki. Kita selidiki di rumahnya. Anak dengar-dengar katanya begini. Tidak perlu. Allah melarang wala tajassasu, jangan tajassus. Jadi gimana? Biarkan. Berarti dia masih punya iman karena dia malu untuk menampakkannya depan umum. Mudah-mudahan kalau dia tahu itu adalah suatu yang jelek dan dia malu, berarti masih punya iman, suatu saat dia akan taubat. Kalau mau diingatkan secara am, silakan. Sehingga tahu ini ada orang yang seperti itu, bahkan mungkin 2-3 orang, dia bicaranya secara umum. Pada khutbah Jumat atau pada nasihat am, di antara kalian ada yang begini. Dia akan merasa, wah di antaranya saya ini. Ya tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyatakan seperti itu di mimbar dengan menyatakan minkum kada wa minkum kada, di antara kalian yang begini, di antara kalian yang begini. Kala, maka dia memberikan nasihat sekaligus menjaga kehormatan saudaranya. Dua faedahnya. Karena dia masih memiliki rasa malu dan memiliki iman, sehingga dia malu untuk berbuat di depan umum, dia sembunyi di rumahnya atau di tempat kesendiriannya. Fal mansusu an Ahmad bi athari riwayat annahu la yu'rid. Allah SWT. Wa anhu aywan. Riwayat ukhra, tetapi dari Imam Ahmad ada riwayat lain. Diriwayatkan dari beliau, annahu yakshiful mughatta idza tahaqqaqahu. Kata Imam Ahmad dalam riwayat lain, boleh membuka yang tertutup kalau sudah bisa dipastikan. Buka yang tertutup, apa itu namanya? Ya, sidak begitu ya. Kalau memang dia penguasa atau dia guru pada muridnya, dipergoki. Lagi apa kamu? Ya. Awas kamu. Dikira kami enggak tahu. Kalau sudah tahakkuk, sudah bisa dipastikan. Itu kasy al-mughatta, menyingkapkan apa yang tertutup. Idza tahaqqaqahu, kalau memang sudah bisa dipastikan. Walau sami'a sawta ghina'in, misalnya terdengar suara musik dalam keadaan tertutup. Wa ghina muharram au alatil malahi, atau alat-alat musik. Wa 'alima al-makana allati hiya fi, dan dia tahu tempatnya di mana suara itu. Kedua rumahnya. Dan Imam Ahmad membolehkan untuk merusak alatnya di masa beliau. Kenapa tertawa? Ya kita gak bisa bayangkan kalau zaman kita begitu. Oh, zaman waktu itu memang mungkin mereka akan wajar melihat para a'imah yang seperti itu. Kata, aku mendengar suara begini-begini, haram. Paling tidak kalau kita mendengarnya dari suara dari namanya Ahlu Sunnah, siap dikedor. Hei, haram. Ya. Kalau ternyata bukan suara dari HP, tapi suara dari alat, patahkan. Tapi biar bengong gini aja. Kenapa? Karena dia Ahlu Sunnah. Dia akan mendapatkan teguran keras dengan itu, dan sekaligus jera. Nah, kalau pada mereka-mereka yang tidak mengerti ilmu, saya khawatir malah jadi fitnah lebih besar. Akhirnya menghilangkan madarat, jatuh pada madarat yang lebih besar lagi. Baik. Wa 'alima al-makan allati hiya fi, fa innahu yunkiruha, maka boleh diingkari. Li'annahu qad tahaqqaqa al-munkar, karena telah pasti kemungkarannya. Walaupun mata tidak lihat, tetapi telinga mendengar. Wa 'alima mawadhi'ahu, dan tahu tempatnya. Fa huwa kama ra'ahu, maka dia sama dengan orang yang melihat. Nas alaihi Ahmad, demikian nas dari Imam Ahmad, bisa dengan lisan, bisa dengan tangan. Qala idza lam ya'lam makanahu fala syai'a alaihi, kalau tidak tahu tempatnya maka tidak mengapa. Kalau tahu dan kamu sudah menduga mereka orang-orang yang tidak bisa dengan hati, maka paling tidak kita sudah memiliki dalam hati ini kebencian pada yang seperti itu. Seperti setiap ada acara, acara apa saja mereka, mungkin musiknya keras-kerasnya di kampung sebelah kedengaran ke sini. Ya, kita cuma bisa nulis dada. Astagfirullah. Kayak apa yang di sana ya, kalau di jauh aja terdengar. Nah, wa amma tasawwurul judran ala man alima ijtima'ahum ala munkarin faqad ankarul a'imma, adapun menaiki tembok ke rumah orang karena tahu di dalamnya ada perkumpulan. Makanya saya katakan tadi, ngetuk atau gedor kalau lebih keras lagi ya. Tetapi untuk menaiki tembok masuk ke dalam satu rumah yang ditutup dengan tembok, maka diingkari oleh para imam. Para imam-imam mengingkarinya, jangan. Misal Sufyan Ats-Tsauri, di antara Sufyan Ats-Tsauri wa ghairuhu, dan lain-lainnya. Misal Sufyan Ats-Tsauri wa ghairihi. Wa huwa dakhilun fit tajassusil manhiyyi anhu, dan itu termasuk tajassus yang haram. Mereka dalam lagi main judi. Kita nusyati pagernya, kita naik temboknya untuk menggoki mereka, tak boleh. Laya juz. Itu tajassus al-manhi. Ya, urusan hukuman lain lagi, urusan pemerintah lain lagi. Tapi kita yang ingkarul munkar gak boleh dengan cara seperti itu. Paling tidak diketuk, lebih keras dikit digedor, kemudian apa yang kalian kerjakan di dalam. Itu pun barakallahu fikum, kalau sudah terlihat dengan pasti atau terdengar dengan pasti. Waqad qila li Ibnu Mas'ud, pernah ditanyakan pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna fulanan taqtur lihatuhu khamra, faqala nahana Allahu 'anil tajassus. Ibnu Mas'ud ditanya, sesungguhnya si fulan di jenggotnya masih netes khamrnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah melarang kita untuk tajassus. Kalau kamu tidak lihat, sudah, jangan dicari-cari. Kalau kamu tidak lihat, jangan dicari-cari. Nahana Allah 'anil tajassus, Allah melarang kami untuk tajassus. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi kitab al-ahkam as-sultaniyah. Al-qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya al-ahkam as-sultaniyah berkata, in kana fil munkari alladhi ghalaba 'ala dhannihi al-istisrar bihi bi ikhbari thiqatin anhu intihaku hurmatin yafutu istidrakuha kazina wal qatl jazat jazat tajassus wal iqdam ala al kashfi wal bahthi hadaran min fawat ma la yastadrik min intihak al maharim wa in kana duna dhalika fi rutbah lam yajuz at tajassus alayhi wal kashfi anhu. Kata Qadhi Abu Ya'la dalam Ahkamu Sultaniyah, perhatikan judul kitabnya, Ahkamu Sultaniyah. Berarti bahasa apa? Nah, tentang hukum-hukum tentang kekuasaan atau penguasa. Sehingga Allah Ta'ala sepertinya mengarahi kepada penguasa. Jika kemunkaran yang diduga secara ghalabatubban, ghaliba ala dhannihi maknanya prasangka yang dominan, prasangka kuat, istisraru bihi yang tersembunyi, ada tapi tersembunyi, bi ikhbari thiqatin anhu karena berita dari orang yang jujur terpercaya, terjadinya intihaku hurmatin, terjadinya pelecehan seksual atau sejenisnya, intihaku hurmat menjatuhkan kehormatan seseorang wanita dan sejenisnya, atau juga menjatuhkan kehormatan pria oleh seorang pria juga, ya. Nah, karena sekarang sudah banyak homo na'udzubillah dan anak-anak kecil yang dikerjai, ya. Kalau dengar berita dari siqah adanya yang seperti ini, yang ya putus tidrakuha, yang khawatir lewat, lewat itu artinya tidak sempat ditangkap gitu, tiba-tiba sudah ada korban aja, kan zina wal qatl, seperti zina yang sejenisnya dengan zina adalah homo wal qatl atau pembunuhan, maka jazat tajassus wal iqdam ala al kashfi, maka tidak mengapa untuk tajassus, untuk menyelidiki, wa iqdam ala al kashf, dan maju untuk menyingkapkan kejadian tersebut, wal bahas, dan dicari, hadaran min fawati ma la yastadrik, khawatir tidak terburu, apa terjemahan khawatir, kelewat sudah kadung ada korban gitu, apa namanya itu fawat, khawatir kecolongan, ya khawatir kecolongan, terlewat terlambat begitu, akhirnya sudah ada korban, mintihakil maharim, dari penjatuhan kehormatan, wa in kana duna dzalika fi rutbah, kalau yang di bawah itu tidak boleh, kalau di bawah itu tidak boleh. Disebutkan zina, pembunuhan, dan sejenisnya dengan zina. Baik, kalau yang lain yang tidak ada istilahnya dalam tanda petik tidak ada korban, seperti perjudian, main kartu, dan sebagainya, ini tidak boleh menyelidiki-menyelidiki, termasuk khamar, karena pada pribadinya, tidak pada orang lain. Lam yajuz tajassus alaih, maka yang demikian tidak boleh tajassus walal kashfi anhu, tetapi kalau pengedar ada korbannya, itu akan lebih tinggi daripada orang yang memakai. Disebutkan di sini boleh untuk tajassus, boleh menyelidiki, boleh menyingkapkan yang tertutup bila akhir, yang tadi diterjemahkan kerbuk, sebelum terjadi korban. Apa syaratnya? Syaratnya bi ikhbari siqatin, sudah ada berita siqah dari intihak kehormat sebelum terjadi. Nah, dan ini terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan, mereka memiliki tangan, memiliki yad. Wal munkar alladhi yajib inkaru, dan kemunkaran yang wajib diingkari, makana mujma'an alaih, dan perhatikan pula kemunkaran yang harus diingkari, bukan semua kemunkaran, tetapi kemunkaran yang mujma' alai, yang sudah disepakati secara ijma' bahwa itu haram. Fa ammal mukhtalaf fi, adapun yang masih diperselisihkan oleh para ulama, maka di antara sahabat-sahabat kami, kata Ibnu Rajab, berapa berarti siapa kalau sahabat-sahabat kami? Hanabilah. Nah, Hanabilah. Di antara sahabat kami dari Hanabilah ada yang berkata, la yajib inkaruhu ala man fa'alahu mujtahidan fi, tidak wajib diingkari siapa yang melakukan perkara yang mujtahidan fi, yang dia beristihad menganggap rajih yang ini, menganggap rajih yang itu. Au muqallidan li mujtahidin, atau dia muqallid pada mujtahid. Saya ikut Syekh Fulan, Syekh Fulan membolehkan. Taqlidan sa'iran, taqlid yang wajar. Wastadna al-qadi fil ahkam sultaniyah, dan qadi Abu Ya'la mengecualikan. Ma dha'ufa fihi al-khilaf, kecuali kalau khilafnya dha'ufa. Dha'ufa al-khilaf, perselisihannya kecil, seperti musik tadi. Ada ikhtilaf, kecil sekali. Dari sekian para ulama, hanya satu dua orang, itu pun hujahnya enggak kuat. Seperti Ibn Hazm yang menyatakan dengan bolehnya musik karena hadis yang menyatakan Rasulullah melarang musik, hadis yang muallaq katanya. Walaupun Bukhari, tapi Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Beliau hanya menta'liq saja, tak itu menyebutkan hadisnya, tapi enggak menyebutkan dalam judulnya. Bukan dalam hadis-hadisnya. Dan biasa Imam Bukhari judulnya sebuah hadis, tapi enggak disebutkan sanadnya. Dijulukkan dengan muallaq. Beliau tidak menyebutkan di situ rahimahullah, menyebutkan tempat lain. Kenapa enggak dimasukkan dalam kitab sahihnya? Karena beliau melihatnya sahih tapi di bawah apa yang dia syaratkan di Sahih Bukhari. Sehingga beliau hanya menta'liq saja di atas sebagai judul, kemudian dibahas di bawahnya kalimat-kalimat yang memang sesuai standar beliau dalam Sahih Bukhari. Karena standar dalam Sahih Bukhari sangat ketat sekali. Tetapi hadis itu sahih, maka kalimat an minal Bukhari tidak sama dengan an dari mudallil. Wajazmu anna tatba'a Ibn Hazm, kata seorang penyair, seorang ulama membantah dengan syair. Wajazmu anna tatba'a Ibn Hazm, yang tegas, yang jelas adalah jangan ikut Ibn Hazm. Karena an bagi Bukhari tidak seperti an bagi para mudallis. Mudallis itu kalau bilang an itu maksudnya tidak langsung. Karena dia mengatakan haddatsana fulan, dia dusta. Sehingga an fulan, dia menyembunyikan rawinya yang dianggap dhaif, sehingga langsung ke fulan. Si alannya enggak disebut. Harusnya kan haddatsana allan qala haddatsana fulan. Dia tidak mau menyebutkan alam ini. Maka dia akan berkata, an fulan, dari fulan. Aku enggak bohong dari fulan. Melalui si alam. Disembunyikan. Itu namanya mudallis. Apakah Imam Bukhari terkenal pernah mudallis? Tak pernah. Abada. Enggak ada satu orang pun yang menuduh beliau mudallis. Maka kenapa kalau an, wahai Ibn Hazm, Imam Bukhari pakainya an dan enggak menyebutkan dari siapa? Barakallahu fikum. An bagi Bukhari tidak sama dengan an bagi para mudallis. Wal jazmu an la tatba' Ibn Hazm. Jadi khilaf yasir, yang sungguh sangat berbeda, atau sangat berbeda dengan ikhtilaf-ikhtilaf yang lain. Ada apa kamu gerak-gerak jari? Itu syar. Dipentak, dimarahi, diingkari. Kenapa kamu seperti itu? Ikar bukan. Loh, ini ada akwal para ulama yang masing-masing memiliki pendapat yang kokoh. Bahkan perdebatannya dari sejak zaman para imam-imam sampai hari ini. Dan Imam Ahmad menyatakan wa yuharrikuha wa syaddid, biarkan mereka orang-orang Yahudi marah, jengkel, paling jengkel mereka kepada kaum muslimin adalah dengan amin, meladzalin amin, dan gerakan jari. Atau kama qala al-imam wal a'immah rahimahumullah, maka barakallahu fikum, kalau antum menganggapnya syad, antum tidak menggerakkan, silakan. Tetapi ini perkara ijtihad. Sehingga yang diingkari adalah yang ijtihadnya yasir. Ma dha'ufa fihi al-khilaf wa kana dari'atan ila mahdhurin muttafaqin alaih. Kalau lemah perselisihannya dan ternyata yang dipersisikan secara lemah ini dari ila mahdhur, membawa kepada perkara yang mahdhur, yang memang benar-benar dosa, muttafaq alaih, dosa yang disepakati. Kariban naqad al-khilaf fihi dha'if, seperti riba tetapi kontan. Ada ulama yang membolehkan. Kalau berjarak waktu, maka tidak boleh. Itu namanya riba. Riba itu ditambah muqabil waktu. Tapi kalau langsung 500 tukar 600 kontan, ambil dia dan biar dia. Tidak apa-apa. Ini Allah anahu la ba'sa bihi. Bahkan ada sahabat yang membolehkan, tetapi dibantu oleh sahabat lainnya dengan keras. Ini walaupun terjadi, tetapi khilafnya yasir. Mengapa? Karena sudah ada nassan sharihan. Maka ketika sahabat tadi ditegur oleh sahabat yang lainnya dengan nas, dia juga terima. Barakallahu fiikum. Maka yang demikian ada dua alasan kenapa perlu diingkari. Pertama, khilafnya yasir, khilafnya sedikit. Kedua, bahaya. Kalau bolehkan yang seperti itu akan menyeret pada riba yang sesungguhnya. Atau bukan riba sesungguhnya, itu juga sesungguhnya yang tadi. Akan menyeret pada riba yang muttafaq alaih. Riba yang disepakati benar-benar, yang tidak ada khilaf sama sekali. Kariban naqdi khilal khilafi dhaif, perselisihannya lemah. Wa huwa dari'atun ila riban nisa. Bukan nisa, nasa. Nasa itu muqabil waktu, menukar waktu. Dengan waktu harga sekian. Mundur lagi, tambah lagi. Al-muttafaq ala tahrimihi, yang disepakati tentang haramnya, namanya riba nasi'ah. Wa ka nikahil mut'ah, seperti nikah mut'ah. Al-khilafihi yasir. Bahkan Umar bin Khattab memutuskan dengan keputusan khalifah, kalau engkau melakukannya, akan aku rajam. Aku enggak peduli. Sehingga tidak ada yang berani mut'ah. Jadi ada seorang sahabat yang menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW membolehkan mut'ah. Nah, mut'ah itu salah satu yang pernah dibolehkan, kemudian dibatalkan. Kemudian dibolehkan lagi, kemudian dibatalkan lagi. Sehingga sahabat tadi ketika dikatakan, itu mansukh, kata dia, na'am, nasakahu, kemudian dibolehkan kembali. Tetapi ada nasam sorihan yang menyatakan dilarang ila yaumil qiyamah. Dibawakan oleh Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab. Diharamkan ila yaumil qiyamah. Kalau engkau melakukan mut'ah, akan aku rajam. Selesai. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidi. Ini keputusan khalifah yang lurus Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fainahu dari'atun ila zina. Karena itu akan membawa kepada zina. Orang yang benar-benar fasid hidung belang akan berzina dan berkata, kami nikah. Kamu tidak tahu kan di dalam saya nikah. Dan dia berkata, saya nikahkan diri saya kepadamu dengan 1 juta rupiah kontan. Saya terima nikahnya dan saya bayarkan. Ini mengerikan sekali. Walaupun sesungguhnya yang namanya mut'ah pun pernah dibolehkan, tetap harus dengan dua saksi, harus dengan wali. Aku nikahkan anakku denganmu dengan mahar sekian untuk sekian hari, untuk sepekan dan sebagainya. Sehingga kalaupun masih dibolehkan, kita berduga kuat, enggak ada anak-anak mereka yang mau. Tokoh-tokoh dia anaknya enggak mau dibolehkan, tapi orang lain dibolehkan oleh dia. Ini barakallahu fikum yang mengerikan. Tambah lagi supaya mereka bisa leluasa, mereka sebutkan tidak perlu pakai wali, tidak perlu pakai saksi. Ya zina sudah, 100% zina. Wa ka nikahil mut'ah itu dari'atun ila madha? Az-zina. Fa innahu dari'atun ila az-zina. Itu akan membawa pada zina yang sesungguhnya. Wa dhakara an Abi Ishaq ibn Syaqila annahu dhakara anna al-mut'ata hiya az-zina sirahan. Abu Ishaq Ibn Syaqilah menyebutkan bahwasanya mut'ah itu adalah zina yang sesungguh-sungguhnya. Zina yang sesungguh-sungguhnya. Dan ini didukung dengan ucapan Amir al-Mu'minin yang mengatakan akan merajam siapa yang melakukan mut'ah. Wa'an ibn Battah anahu qala la yasakh nikahu hukmin nikahun hakama bihi qadin idha kana qad ta'awalahu fihi ta'wilan. Jadi Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah, tidak bisa dibatalkan nikah secara hukum yang telah diputuskan oleh qadhi, oleh hakim. Idza kana qad ta'awwala fihi ta'wilan, jika dia telah menakwilkan dengan takwil-takwil, illa an yakuna qadha li rajulin ya'qid mut'at bi'aqdin bi'aqdi mut'atin aw talaqa thalathan fi lafdin wahid wa hakama bil muraja'ati min ghairi zawjin fa hukmuhu mardudun wa 'ala fa'ilihi al-'uqubah wan nakal. Pernikahan tidak bisa begitu saja dibatalkan, kata Ibnu Battah. Walaupun dia menakwilkan dengan takwil-takwil, maksud saya tidak bisa. Kecuali ketika seseorang diputuskan atau diputuskan untuk seseorang dengan akad mut'ah, atau sudah ditalak tiga dengan satu lafal. Wa hakama bil muraja'ati min ghairi zawjin fa hukmuhu mardud, dan kemudian dihukumi untuk rujuk min ghairi zawj, min ghairi zawj. Zawj ini sepertinya ada alifnya, ada alifnya enggak? Di catatan lain. In ghairi zawad, dirujuk tanpa nikah kembali, maka hukumnya mardud, maka hukumnya tertolak. Wa ala fa'ilihi al-uqubah wan nakal, dan pelakunya harus dihukum, diberi hukuman. Demikian kata Ibnu Battah al-Ukbari. Pernikahan tidak bisa begitu saja putus. Jadi seminggu, habis seminggu selesai, tiba-tiba lupa sendiri, karena sudah janjinya seminggu. Tidak bisa begitu. Harus ada ketentuan. Cerai misalnya, talak. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Antahi bihadha al-qadr. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.